Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang? Adakah kisah cintaku yang seperti diriku. Adakah semua akan terjadi?